Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala wala wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Syekh Muhammad Muslimin rahimahullahu ta'ala Rabi'un qala Zaidun aqrabu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Aban pada Zaidun akramu minka aban. Aban tamizun mansubun bil fathah zahirah. Rahimahullahu ta'ala, wa limadha lam tansibhu bil alif niyabatan fathah. Kata beliau, kenapa engkau tidak menasabkannya dengan alif? Karena ab termasuk asmul khamsah mansub dengan alif. Kenapa di sini engkau tidak nasabkan dengan alif niyabatan fathah? Man ladzi ikhtalla min syurut asmul khamsah? Apa yang cacat dari salah satu lima isim yang lima asmul khamsah? Jawabannya kata beliau rahimahullah, yakni laisa bimudhaf. Syarat asmul khamsah di i'rab dengan huruf salah satunya adalah mudhaf. An yakuna mufradan mukabbaran mudhafan ila ghairi mutakallim. Di sini ab tidak mudhaf sehingga dia dengan harakah zahirah aban. Naqulu Zaidun mubtada marfu' bil ibtida. Rabat raf'ihi dhamma zahirah fi akhirih. Akramu khabar mubtada marfu'un bi mubtada. Rabat raf'ihi dhamma zahirah fi akhirih. Minka jar wa majrur. Aban tamyizun mansub la tamyiz. Rabat nasbihi fathatun zahirah fi akhirih. Lakin madza naqulu fi hadzal naw'. Apa yang kita katakan pada macam tamyiz ini? Naqulu ma jaa ba'da ismi tafdhil wa lam yudhaf ilayhi ismu tafdhil. Iya, isim yang datang setelah ismu tafdhil dan isim tafdhil tersebut tidak diidhafahkan kepadanya, iya, maka dia menjadi tamyiz. Zaidun ajmalu minka wajhan. Wajhan tamyiz. Allah Ta'ala, Allah berfirman, ana aksar minka malan wa azzu nafaran. Malan tamyiz. لأنها وقعت بعد اسم تفضيل وعز نفرا نفرا juga تمييز لأنها وقعت بعد اسم تفضيل. Ya, اسم setelah اسم تفضيل kalau dia معرفة mesti اسم تفضيل adalah مضاف kepadanya. اسم تفضيل نكرة ولازم نكرة. Kalau seandainya salahnya nakirah dan tidak didhafahkan kepadanya, maka dia tamyiz. Wa qalu man ashaddu min quwwah, yani kuwatan tamyiz. Awalam yara anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwah, kuwatan tamyiz. Li'anna waqa'at bada isim tafdil wa lam yudhaf ilaiha isim tafdil. Ibn Syir rahimahullah ingin memberikan takrib kepada kita tadi. Nakirah, nakirah setelah isim tafdil kalau tidak dilupakan maka dia tamyiz. Fa nudhifa ilaiha isim tafdil Tapi kalau isim tabi tersebut diidhafahkan kepadanya, pada takunu tamyizan. Misal fulanun akramun nas. La taqulu annas tamyiz. Tidak bisa kamu katakan nas tamyiz. Kenapa? Lian isim tafdil udifa ilaiha. Ya. Karena ma'rifah tadi saya sebutkan, kalau isim tafdil setelahnya ma'rifah, maka dia jadi mutaf. Mutaf-mutaf ilaih. Wa nahnu ila ma naqulu ma waqa'a ba'di isim tafdil wa lam yudhaf ilaihi isim tafdil. Tamyiz adalah kapan nakirah di'irab sebagai tamyiz? Ya, kalau dia ada setelah isim tafdil, isim tafdilnya tidak diidhafahkan kepada dia. Ya, ma ba'di isim tafdil imma ma'rifah wa imma nakirah. Kalau ma'rifah mesti dia mudhaf ilaih, karena isim tafdil nakirah. Kalau setelahnya nakirah, maka dua kemungkinan. Kalau isim tafdil diidhafahkan kepadanya, maka bukan tamyiz. Tapi kalau tidak diidhafahkan, maka bisa jadi tamyiz. Alhasil intinya, kalau yang sudah kita baca dalam Tafsir Tsaniyah, dalam Tamimah juga, ya, tamyiz ada dua. Tamyiz zat, tamyiz nisbah. Ya, tamyiz, ya, zat yang sudah kita baca kemarin, tamyiz setelah adad, setelah mikdad, setelah sibul mikdad, atau setelah makana far'an di tamyiz. Ya, yang kedua, tamyiz nisbah. Ini yang sedang baru kita bahas. Tamyiz nisbah, yakni mahawal dari fa'il, mahawal dari maf'ul, dan mahawal dari selain fa'il dan maf'ul. Contohnya di sini, mahawal dari mubtada. Nah, itu untuk dilihatkan dari tuwar tsaniyah, dilihat lagi di mutamimah tuwar tsaniyah. Qala rahimahullahu ta'ala, yakulu wala yakunu la nakiratan. Tamyiz tidak ada kecuali nakirah. Yani mana tamyiz la yakunu illa nakirah. Walhal la takunu illa nakirah. Tamyiz tidak bisa kecuali harus nakirah. Sebagaimana hal juga tidaklah kecuali dalam nakirah. Qala wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Dan tamyiz tidaklah ada kecuali setelah sempurnanya kalimat. Ai ba'da tamamil jumlah. Setelah sempurnanya jumlah. Wal hal kadzalik. Demikian juga hal la takunu illa ba'da tamamil kalam. Nah, sampai sini aja, wallahu a'lam. Insyaallah.